السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadul Muqni' lil Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, yang sampai kita pada persyaratan jual beli yang keenam, yaitu ayyakuna ma'luman, bahwa objek dari akad jual beli tersebut haruslah diketahui. Lalu muallif menjelaskan beberapa kasus contoh yang objeknya tidak diketahui. Ya, yang sekarang beliau mengatakan, faddal Syekh. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa la yasihu bai'ul mulamasati wal munabadah. Dan tidak sah jual beli mulamasah dan munabadah. Jazakallahu khairan. Al-muallif berkata, tidak sah al-bai'ul mulamasah, jual beli mulamasah. Jual beli mulamasah, si penjual mengatakan di sana ada beberapa kain, ada yang harga mungkin 10 dirham, ada yang 20 dirham, ada 30. Lalu dia bilang, di mana engkau taruh tanganmu pada kain tersebut, maka harganya kau bayar 15 dirham umpamanya. Ini mengenai usul gharar, tidak jelas. Bisa jadi taruh tangan dia di yang 10 dirham, maka rugi dia 5 dirham. Bisa jadi letakkannya tangannya di yang 20 dirham, maka untung dan rugi si penjual 5 dirham. Sini jelas tidak diketahui dengan pasti harga dari al-mabi' atau barang tersebut. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua dari bai'ul mulamasah, mulamasah artinya menyentuh. Ya. Bentuk yang kedua dijelaskan oleh para ulama adalah ayyaqula al-ba'i ayu thawbin talmasuhu fa huwa 'alayka bi ashrah. Dia bilang, di sini semuanya, mana yang tangan kau sentuh ke kainnya, itu harganya 10 real. Maaf, 10 dinar atau 10 dirham. Ya. Maka ini tidak jelas. Karena ada ta'liq bi syart, ada persyaratan syarat. Belum akad jual beli. Kalau akad jual beli dia mengatakan, kain ini saya jual 10 dinar atau 10 dirham. Dia mengatakan ishtarait, saya beli. Sini ada akad ijab dan qabul. Tapi kalau dia mengatakan, mana saja yang kau sentuh harganya sekian, 10, maka di sini ada ta'liq, tidak jelas. Ya, karena ada apa, menggantungkan atau kondisional persyaratan di dalam akad tersebut, dan akad harus jelas, yaitu ijab dan qabulnya harus jelas. Ya. Timbul pertanyaan, ada di beberapa toko yang dia membuat serba 10.000 atau warung nasi serbu, berapa itu? Serba 10.000 atau seperti itulah, serba 5.000, serba 7.000. Ya, asal setiap ambil satu potong ya dengan paket nasinya sekian, harga 7.000. Padahal di sana ada umpamanya ayam, ada daging, ada ini, ada segala macam. Ya. Lalu diambil oleh dia dan dibayar 7.000. Maka ini masuk bagian dari ta'liq wa syart. Kalau dia mengatakan, saya ambil ini berapa? 7.000. Ini 7.000. Yang ini 7.000, ya saya ambil yang ini. Maka akadnya mu'ayyan musyakhas. Jelas untuk satu barang dan tidak mengandung unsur jahalah atau gharar dalam hal ini. Ini bi'ul mulamasah. Yang kedua, bai'ul munabadah. Munabadah itu dengan dilemparkan. Ya. Di sini ada dua penafsiran para ulama. Penafsiran yang pertama, biasanya penjual kan melemparin kain, ah mana yang mana yang ambil silakan, gitu kan, sekian sekian sekian harganya, ya. Bila dia mengatakan, ya pak berapa harganya, yang mana saja aku lemparkan harganya 10 dirham, 10 dinar atau 10 ribu atau 20 ribu, ah ini tidak jelas karena ta'liq tadi. Tapi kalau dia mengatakan, pak ini tangan bapak itu berapa, 10, jelas harganya. Tapi kalau mengatakan yang mana saja saya lemparkan, kan belum jelas barang yang mana yang dilakukan akad pada barang tersebut. Bentuk yang kedua dari bermunabarah yang berarti melempar, nabzu tertentu melempar ar-ramyu, dijelaskan oleh sebagian ulama adalah sama dengan makna bil hasah. Dia mengatakan, saya jual tanah saya, ya pak, berapa tanah bapak? Dari tempat saya berdiri ini ke sejauh lemparan saya ke sana, kalau lebarnya jelas itu batas tanah saya, tapi panjangnya ke sejauh lemparan saya jual 100 juta. Ini al-mabiyah tidak jelas ukurannya. Bisa jadi lemparannya masya Allah kuat jauh, ternyata isinya sampai 1000 meter. 1000 meter, biasanya harga 1000 meter bukan 100 juta tapi 300 juta, rugi dia 200 juta. Bisa jadi lemparnya dekat dan pendek, lempar cuma sampai 20 meter, rugi si pembeli. Di sini tidak jelas, ya. Tetapi kalau dia mengatakan lebar sekian, tapi saya jual sejauh lemparan saya jatuh, setelah jatuh lemparannya di sana, lalu dia bilang, tuh sampai sini tutup, berapa? 100 juta. Ini boleh. Walaupun si pembeli dan si penjual tidak tahu isinya berapa. Kalau si penjual pembeli bertanya, pak berapa tuh isinya? Saya enggak tahu. Ukurnya sendiri. Di sini tidak jelas, ya, tidak jelas ukurannya. Tetapi dengan ru'yah, dengan melihat jelas, maka dengan demikian dalam kasus ini jual belinya sah. Wallah ta'ala a'lam. Fadhal Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wala 'abdun min 'abidin, dan tidak sah jual beli hamba dari budak, dari budak-budak yang tidak ditentukan. Iya, sama dengan satu sebelumnya. Dia mengatakan, saya jual satu dari budak-budakku ini, dia punya umat 100 budak. Atau sekarang dia mengatakan dia mempunyai kambing, saya jual seekor kambing dari 30 kambing ini, satu ekornya 2 juta. Maklum, diketahui atau tidak sekarang mabiaknya, objeknya tidak, kan ada 100 atau ada 30. Tapi kalau umpamanya dia tunjuk, pak yang ini berapa, dia taruh harganya umpamanya seluruh kambing per ekor 2 juta, ya, ini baru penawaran, belum ada jual beli. Sama tadi dengan serbu tadi, serba 10 ribu tadi. Tapi ketika dia tunjuk, pak kambing ini berapa, 2 juta, ya itu sekarang sah jual belinya. Tapi kalau dia mengatakan 1, 2 juta dari seluruhnya ini, maka ini tidak jelas. Wallahu ta'ala a'lam, Syekh. Wala istisna'uhu illa mu'ayyanan, dan tidak sah pengecualian kecuali yang ditentukan. Iya. Wala istisna'uhu illa mu'ayyanan, artinya tidak sah dia mengatakan saya jual kambing saya 30 ini per ekornya 2 juta. Kecuali ada beberapa ekor yang enggak bisa kamu beli 2 juta. Atau yang tidak saya jual, 5 ekor enggak saya jual, ya. Maka ini juga tidak sah. Tapi kalau mengatakan pak ini itu dijual, berapa harganya, 2 juta. Boleh. Allah taala. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صحة. Cukup kali kita. Sampai sini saja. Baik. Jazakallah khair pendengar dan pemirsa Raja TV, kita akan lanjutkan penjelasan dari matan yang disebutkan dalam kitab ini pada kesempatan berikutnya insyaallah. Dan untuk memperluas pembahasan, Anda bisa menghubungi kami dalam sesi tanya jawab di 0218236543 dalam pembahasan jual beli. Kita berikan kesempatan yang pertama. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ini dari Pak Mahmud di Parung Ranggang. Pak Mahmud di Parung, silakan Pak. Ini Ustaz, namanya gini, saya kan pernah istilahnya jadi maklar gitu. Apa? Terus jadi maklar Pak? Pak. Ya. Saya menjualin tanah. Apa, menjual tanah? Iya. Dikasih harga di sana, ini tolong saya jualin tanah harga sekian, silakan mau dijual harga berapapun gitu. Nah, terserah saya mau dijual berapapun harganya gitu. Terus saya sampai lagi, saya juga pernah. Boleh Pak Mahmud, itu boleh. Boleh? Boleh, berdasarkan asar Ibn Abbas, bi'hadha thawba bikadha fama fokohu fahuwa lak. Jual dari saya, kain ini dari saya harga sekian, kelebihannya untukmu. Ini satu lagi pernah juga jenisan. Pernah juga saya suruh menjualin gini, orangnya enggak, saya menjual harga rumah itu pernah gitu ya 100 juta, tapi saya enggak mau ngasih komisi, tapi silakan Anda nitip harga itu boleh enggak gitu. Nitip harga maksudnya silakan jual berapa aja atau bagaimana Pak? Kan ini kan dia namanya 100 juta bersih yang punya rumahnya gitu. Ya, yang penting saya bersih 100 juta berapa aja Pak jual terserah gitu. Bukan begitu. Tapi kalau dia mau nitip harga suruh dijual, mana saya nitip harga 5 juta ke dia. Nanti jadi saya yang punya rumahnya ditawar kenanya ke orangnya, itu kan rembukan langsung bukan lewat saya. Dia dijual dia 105. Ya, begitu. Berarti jelas dari awal, silahkan nitip harga. Saya katakan kepada dia, saya nitip 5 juta. Iya. Berarti fee-nya adalah 5%. Iya. Boleh. Yang jelas si penjual, si pemilik barang tahu dan si maklar tahu berapa untuk dia. Tapi kalau dia mengatakan nitip harga terus enggak dijemputkan nominalnya, maka sekarang tidak diketahui, tidak boleh. Maka bila ada khilaf atau sengketa dalam hal ini, kembali kepada biasanya untuk maklar dalam properti tanah dan ini berapa persen dari harga jual. Gitu kan ya. Ini aduh tolong lagi satu lagi, ini penting banget, saya suka susah maksudnya ini kalau mau tanya jadi ini mumpung lagi masuk Ustaz, maaf ya. Silakan Bapak. Penting banget ini, saya kan jadi pengurus koperasi simpan pinjam uang ya, kalau dengar istilah ini Ustaz memang riba gitu ya. Betul. Ya. Tapi ini Ustaz ya, dalam komunitas saya ini kan apa ya, saya kan ini pengurus di koperasi tunanetra atau sekarang aja, memang kan susah sekali untuk kalau ada kebutuhan teman untuk pinjam uang orang lain, apalagi 2-3 juta ya. Saya ini ada koperasi simpan pinjam, memang untung ruginya ditanggung bareng-bareng, malah justru ada ke fungsi kesosialnya gitu, kalau sakit ada nanti dapat kita apa dibantu, disantungi, dirawat inap, ada sambungan gitu lagi. Bahkan pernah ada anggota kami yang meninggal, nggak bisa punya utang, nggak bisa membayar, kan diputihkan, dilunaskan ya dari uang dana cadangan tersebut, biar nggak jatuh nih simpan pinjam koperasi. Uang itu gimana caranya biar nggak, saya sebenarnya resah juga, tapi gimana kalau untuk menghindari itu kok kayak masih susah, kalau ada kebutuhan teman-teman juga begitu, biar nggak ribet, gimana caranya gitu? Insyaallah kita jelaskan Pak Mahmud. Iya. Itu saja pertanyaannya Pak. Iya. Baik. Alhamdulillah. Wabarakallah fiqh Pak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Mahmud tadi, memang koperasi yang simpan pinjam, anggota menyimpan setiap anggota sekian simpanan wajib dan sekian umpamanya simpanan yang tambahan di luar yang wajib tersebut. Maka bila ada anggota yang membutuhkan pinjaman, diberikan pinjaman dan dia dikenakan pertambahan, baik dengan nominal tetap ataupun dengan persentase dari besarnya pertambahan dari uang yang dia besar yang dipinjamnya. Umpamanya dipinjamnya 5 juta, dia harus membayar umpamanya 5.500.000 rupiah 10%. Nah, makanya 10% ini adalah riba. Ya. Lalu kalau ditanyakan bagaimana caranya agar bisa tidak riba dan juga bisa digunakan, bila ingin agar tidak riba, pertama pinjaman dalam bentuk tanpa ada pertambahan kalau diserahkan uang. Ya, diserahkan dia butuh uang 3 juta, diserahkan uang 3 juta. Ya, maka nanti dia bayar hanya 3 juta saja tanpa pertambahan. Lah, kalau gitu bagaimana untuk SHU-nya, Pak Ustaz, sisa hasil usahanya? Dari mana didapatkan? Kalau ingin ya mendapatkan keuntungan, maka yang diserahkan bukan rupiah, tetapi kebutuhan orang yang datang untuk meminjam itu untuk apa. Oh, dia mengatakan dia pinjam umpamanya untuk anaknya kuliah butuh laptop. Ya, tulis spesifikasi laptopnya. Ya, umpamanya laptopnya segini, begini, begini, begini, mereknya, spesifikasi seperti ini. Ya, katakan kepada dia, kami tidak ngasih uang. Karena kalau kami kasih uang, ditanya umpamanya perkiraan harga berapa, 5. Kami enggak ngasih uang 5 juta kepada Anda, tapi kan Anda mau laptop untuk anak, ya. Kami belikan laptop, nanti kami jual dengan cara cicilan. Ya, dengan harga tentu lebih mahal karena kami ingin untung juga. Kata dia yang diinginkan adalah keuntungan. Tapi kalau 5 juta yang diserahkan, sesen pun tidak boleh dia mendapatkan keuntungan. Tapi kalau barang yang diserahkan, boleh dicicil. Ya, dibeli dulu, berarti risiko adalah di tangan koperasi, kemudian setelah itu dijual 5.500.000 kah atau 6 juta, 5.500.000 dengan 500.000 keuntungan dan dicicil umpamanya setahun, 2 tahun tergantung kesepakatan. Wallah ta'ala alam, ini solusinya. Ya, Allah ketika mengharamkan riba, Allah berikan solusinya jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Kata Allah, Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ini dari satu sisi. Sisi yang lain, bisa umpamanya kalau tetap inginkan dia rupiah, koperasi memberikan rupiah. Ya. Akan tetapi yang diterima koperasi dari anggotanya ini atau pihak yang menerima uangnya bukan rupiah juga, harus barang. Yang itu boleh berlebih. Faham saya, Shan? Umpamanya dia butuh 5 juta tadi. Ya, dan dia butuh uang tunai. Seperti tadi kalau laptop mungkin bisa dibeliin. Tapi kalau uang kuliah repot kan. Oleh karena itu ini 5 juta, tetapi jangan kembalikan kepada kami uang 5.500.000. Tanyakan kepada dia, Bapak punya barang apa? Produksinya apa? Bertani kah? Nelayan kah? Atau apa yang Bapak bisa jual ke kami? Lalu dia mengatakan, oh saya umpamanya petani. Petani apa? Petani padi, buncis, sayur atau apa hasilnya? Anggap kita katakan padi. Kira-kira 3 bulan lagi bisa Bapak serahkan padinya, berasnya ke kami? Bisa. Pak, 5 juta tadi, kalau saya kami serahkan uang pada saat itu 5 juta, ya, kami terima beras, berapa dapat beras? Dia katakan umpamanya 5 ton, umpama 5 ton. Pak, berapa bulan lagi, kira-kira 4 bulan lagi. Ya, ini uang 5 juta cash di depan, serahkan kepada kami beras sebanyak 5,5 ton. Hah? Berapa keuntungan koperasi? Setengah 10% ya. Kan, maka nanti dia serahkan beras 5,5 ton. Koperasi kan gampang jual beras, ya kan? Nah. Baik dengan diecer, diecer nanti jual lebih tinggi lagi. Iya, Sekarang keuntungannya pertama di depan sudah untung dia 10%. Ketika diecernya jual lagi lebih, kalau langsung dilepasnya ke apa? Ke kulakan, dia sudah untung dia seharga 10%. Ya. Dan wallahu a'lam, ini solusi yang diberikan oleh Allah SWT ketika Allah mengharamkan riba. Wa halallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Baik, jazakallahu khair. Demikian Pak Mahmud, barakallahu fiik, dan semoga ini solusi dari apa yang telah ditanyakan, ya. Dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan, halo. Dan kami berikan kesempatan juga pertanyaan via pesan singkat, silakan di 0819896543. Kita angkat di belakang Pak Mahmud. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Wahid di Papua. Pak Wahid di Papua. Ahlan, silakan, Pak. Di luar tema, Pak, boleh? Silakan, Pak Wahid, selagi masih mu'amalat. Ya, saya mau tanya tentang kartu JPS ini, Pak. Apa? JPS, ya. Kemudian yeah. JPS apa itu JPS? Apakah tidak termasuk? Sebentar, apa tadi pertanyaan, Pak? Kartu JPS kesehatan. BPJS. BPJS kesehatan. Ah, terus tidak, kartunya. Termasuk anggota BPJS, apakah termasuk riba? Atau tidak? Iya, Pak. Itu saja, Pak Wahid. Iya, ya. Pertanyaan itu saja. Iya. Baik. Terima kasih jazakumullah. Wa iyyak Pak Wahid. Jazakumullah khair, Pak Wahid. Wallahu ta'ala, BPJS sampai sekarang memang ada keterlambatan sudah dirubah, kan, tapi tetap ada pertambahan bila terlambat dalam pembayarannya. Wallahu ta'ala, ya. Akan tetapi riba bagi fakir miskin pertama hukumnya adalah halal. Dan alhamdulillah ada peserta BPJS yang tidak dikenakan iuran PBI. Peserta bebas iuran, bagi mereka halal. Ya, karena mereka tidak membayar uang dengan uang, mereka dapat pelayanan kesehatan gratis. Ya, maka alhamdulillah ini sangat bermanfaat. Maka walaupun umpamanya sebagian peserta harus membayar, tapi keuntungannya lihat, banyak kaum muslimin, banyak warga negara yang terbantu dengan hari ini mendapatkan pelayanan berobat gratis, walaupun angkanya kalau dibayar mungkin sampai puluhan juta. Tapi ketika mendapatkan kartu ini atau keanggotaan dalam ini, subhanallah, sangat membantu. Dan saya pikir tidak ada asuransi yang memberikan sebagian pesertanya gratis. Pasti tidak ada. Tetap harus ada bayar premi. Ini tidak bagus sekali. Tetapi persyaratan yang masih ada persyaratan dan keterlambatan, ini masih riba. Maka dengan demikian bagi peserta mandiri yang belum diwajibkan oleh negara untuk mengikuti ini, maka bagi dia sebaiknya jangan dahulu. Tapi kalau sudah dia mendaftar dan mengikuti pesertaan, teruskan. Karena kalau tidak, dendanya akan berlipat-lipat. Ya, maka suatu saat negara akan mencanangkan atau mewajibkan kepada seluruh warga negara, ya. Maka ketika itu, ya, bagi peserta apapun statusnya, dia harus mengikuti. Kalau tidak, dia melanggar peraturan yang bisa menyebabkan dia susah mengurus pelayanan untuk mendapatkan pelayanan publik. Maka Allah telah alam. Kalaulah badan ini menghilangkan hal yang haram tadi, padahal sangat mudah sekali kalau mereka menginginkan hal tersebut untuk dihilangkan, ya, dengan cara tujuan mereka membuat denda tersebut, membuat sanksi tersebut adalah agar orang disiplin membayar. Peserta yang tidak mampu memang tidak terkena apapun juga, gratis. Peserta yang mampu, ya, agar disiplin membayar, kata mereka harus diberikan sanksi. Sanksi yang terbaik adalah langsung diputus. Ketika mereka membutuhkan nanti, ya, atau ketika ada urusan pelayanan publik, mereka harus menunjukkan kartu tersebut. mereka akan susah mengurus dari awal lagi, dan dengan demikian orang tidak akan mau bermain-main dalam hal ini. Maka wallah ta'ala alam, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada para pemangku, para aparat yang bekerja di badan ini, ya, yang dengan demikian terbantu kaum muslimin dalam pelayanan kesehatan. Wabillahi taufik. Baik, jazakumullah khair, demikian Pak Wahid pertanyaannya, dan semoga ini memberikan solusi. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Baik, mohon maaf sebelumnya Pak, dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, ada feedback. Ya, dengan siapa di mana? Hamba Allah di Kalimantan Barat. Silakan, dengan siapa? Ini Ustaz. Alhamdulillah. Saya kan buka usaha, buka sembako. Langganan saya tuh nyimpan uang sama saya. Jadi kalau umpamanya saya pakai uangnya, apakah riba? Tidak, dia nyimpan, nyimpan uang umpamanya sebanyak 1 juta. Kalau ketika dia beli barang dari Anda, Anda jual dengan harga biasa atau Anda kasih diskon? Ini kan bukan, dia nyimpan untuk nabung maksudnya kan? Nabung maksudnya apa? Nyimpan. Iya, dia nyimpan uang, deposit uang ke Anda kan ya? Dia nyimpan, saya mamanya, saya pelanggan, saya sering belanja di Anda. Halo? Betul. Ya. Lalu saya bilang, Pak, saya gaji saya sekian. Saya terkadang terlalu kontrol dan sembako saya malah tidak terpenuhi bulanannya. Nih, saya titip uang 1 juta. Ini apa? Nanti suatu saat saya beli barang. Paham, Bapak? Betul. Seperti itu atau tidak? Iya. Ya. Ketika saya nanti beli barang, Bapak belikan harga murah atau harga biasa? Harga biasa. Kalau harga biasa boleh. Paham antum? Berarti di sini tidak ada ribanya. Tapi bagi saya tentu tidak terlalu menarik. Ya. Bagi saya tentu tidak terlalu menarik, hanya karena butuh. Ya. Berbeda, maka seperti ini yang terjadi di subhanallah di GoPay dan di beberapa bentuk imani. Kalau umpamanya saya menabung, kan saya tabung uang deposit di situ, ya. Kalau sama antara cash dengan pembayaran pemberian di awal, ya, tentu tidak terlalu menarik. Apain saya naruh uang di sana, nabung di sana? Maka biasanya seperti Bapak tadi memberikan diskon. Dia mengatakan yang nabung di saya ketika dia beli dapat diskon 10%. Sehingga banyak orang nabung atau tidak? Banyak. Banyak saya dapat uang. Iya. Ya kan? Nah. Uang ini boleh saya putar. Halal diputar emang halal. Tapi ketika dia memberikan potongan tadi, maka berarti ini riba. Karena ketika dikonversi, dia dapatkan pertambahan. Saya ketika beli barang dapatkan pertambahan. Bukan namanya ini ijarah. Bukan namanya salam fil manafi', bukan. Kalau salam fil manafi' dari awal jelas. Ini bukan akad jual beli barang atau jasa. Kalau dia beli barang jasa tadi, kalau barang tadi jelas saya katakan kepada Bapak tadi, Pak, saya beli ke Bapak beras. Ini uang di depan, ya. Berasnya nanti saya ambil nyicil. Karena uang di depan, kasih dong diskon. Ya, saya kasih diskon 10%. Jelas ini sekarang, enggak ada masalah. Tapi jelas kapan? Karena Rasulullah mensyaratkan falyusli fi kailin ma'lumin waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Syaratnya jual beli salam jelas berapa ukurannya, berapa kilonya, kemudian ila ajalin ma'lum jelas kapan serah terimanya. Saya bilang serah terima tanggal 10 hari lagi, tanggal sekian, tanggal sekian. Tapi kalau saya taruh saja uang, tidak ada situ akad. Akad kapan nanti maka memang bentuknya adalah tabungan. Dan bila ada keuntungan bagi si penabung meminjamkan tadi, maka akadnya adalah riba. Wallahu ta'ala a'lam. Solusinya, ya, ketika orang itu memberikan deposit atau nabung di awal, ya, sama harganya dengan harga cash. Pemainnya Anda datang ke salah satu toko retail, dia mengatakan, Pak, mau bayar pakai kartu kami, e-money kami, atau Bapak bayar cash. Ya, ketika datang, kenapa ada perbedaan harga? Ada. Kalau pakai kartu e-money, ada diskon sekian persen. Jangan bayar pakai kartu. Enggak, saya mau cash aja. Karena itu riba. Ya, itu solusinya. Kewallah ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Baik, saya jazakallahu khair. Demikian Bapak yang bertanya ya, di Kalimantan. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya seorang interior designer, Ustaz. Dan dalam mendesain, saya menggunakan, saya singkat saja, dengan software yang tidak asli. Yeah. Bagaimana hasil usaha saya tersebut? Dan kemudian saya juga kumpulkan uang tersebut untuk nanti baru saya belikan software aslinya. Kalau kebetulan Anda meninggal sebelum beli yang asli, selama ini berarti beli menggunakan software bajakan. Hukumnya adalah haram. Ya. Kalau Anda mendesain, ya, kemudian desain Anda tersebut dibajak oleh orang lain, bagaimana perasaan Anda? Sama dengan itu, seperti Anda membajak, membeli yang tidak asli dari software tersebut. Maka ini bagian dari pencurian. Majma' al-Fiqh al-Islami di bawah OKI, Lembaga Fiqh Islam Internasional di bawah OKI, mengatakan bahwa Islam menghargai setiap hak cipta, ya, maka melanggar ini merupakan pencurian terhadap pemilik haknya. Seperti mencuri barang, ini adalah mencuri manfaat atau jasa yang dibuat oleh seseorang. Maka Allah Ta'ala alam, haram bagi Anda melakukan hal ini. Cara bertaubatnya, ya, hubungi pihak yang Anda rugikan. Kalau tidak memungkinkan, tidak mungkin Ustaz, perusahaannya begini. Sekarang mungkin, alhamdulillah, apa yang tidak mungkin? Ya, dengan emailnya kan ada, segala macam ada. Coba dahulu sampaikan kepada mereka apa konsekuensinya. Kalau mereka mengatakan yang telah berlalu tidak ada masalah, tetapi sekarang per hari ini kamu harus dicas sekian, maka serahkan dananya dan beli strategi yang asli. Wallahu ta'ala. Baik, jazakumullah khair. Demikian Bapak Tuhibin bertanya. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya membeli secara kredit barang berupa emas, Ustaz? Jazakumullah khair. Allah berkati. Untuk sebagian komoditi tidak bisa dijual belikan dengan tidak tunai. Seperti emas dengan rupiah ditukar harus tunai. Rasulullah mengatakan, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi yadan biyadin mithlan mithlin." Kemudian "Al-fiddatu bil-fiddati yadan biyadin mithlan mithlin." Kata Rasulullah, "Fa ikhtalafat hadzihi al-asnaf fa bi kayfa syi'tum idza kana yadan biyadin." Kata Rasulullah, tukar emas dengan emas harus sama beratnya, ukurannya dan tunai. Perak dengan perak harus sama dan tunai. Bila berbeda seperti emas dengan perak, kata Rasulullah, boleh berbeda ukurannya. 1 gram emas ditukar 10 gram perak, boleh. Tetapi kata Rasulullah, syarat yang harus dipenuhi harus tunai. Artinya tunai ya dan biadin itu apa artinya? Ini Ustaz Ihsan, emas saya, mana rupiahnya? Kalau saya serahkan ini, nanti Ustaz di bawah rupiahnya saya ambil, lalu kita keluar dari majelis, tidak tunai dan riba terjadi, riba nasiah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan demikian tidak halal menjualkan emas ditukar dengan rupiah. Walaupun sebagian orang mengatakan, dahulu memang alat tukar emas. Perak alat tukar juga, sehingga Rasulullah mensyaratkan tunai. Sekarang kan emas bukan alat tukar. Hah? Dengan demikian boleh dijual tidak tunai, berbeda dengan rupiah. Kita katakan, emas yang Anda katakan tidak alat tukar tersebut, emas perhiasan yang mereka beli, atau emas koin, atau emas memang yang sebagai alat lindung nilai. Coba jawab. Apakah yang dibeli dengan tidak tunai biasanya yang dilakukan itu adalah yang perhiasan, atau memang emas yang ditujukan sebagai alat penyimpan dari kekayaan? Pasti emas alat penyimpan kekayaan, karena nilai pembuatannya kecil. Dengan demikian di sini tersimpan kekayaan. Ya, emas seperti itu berarti ditujukan adalah kekayaan, sama dia dengan uang sebagai penyimpan harta kekayaan. Ya. Dan Al-Imam An-Nawawi sebelum orang-orang ini berkata bahwa emas dahulu sebagai uang sekarang tidak, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ulama besar dalam mazhab Syafi'i, semua ulama mazhab mengakui keilmuan beliau. Beliau mengatakan bahwasanya diharamkan dalam syariat Allah menjual emas, baik tibruha wa huliyiha, baik emas masih bongkahan, si bongkahan tibr, ataupun emas sudah diolah menjadi perhiasan, ataupun emas koin seperti dinar, haram untuk dijual tidak diharam untuk dijual tidak sama dan tidak tunai. Ya, maka orang yang berkata demikian melanggar ijma. Lihat di buku saya Harta Haram Muamalat Kontemporer, di sana saya mengharamkan murabahah emas, yaitu emas dijual dengan cara tidak tunai. Dan alhamdulillah lembaga fikih internasional telah mengeluarkan fatwa dalam hal ini, dalam mereka mengharamkan menjual emas dengan tidak tunai. Kemudian juga lembaga standarisasi produk lembaga keuangan syariah sedunia dikeluarkan di IIF atau Hay'ah Al-Muhasabah wa Murajaah Al-Mu'assasah Al-Maliyah Islamiyah, mereka mengatakan dalam fatwa tentang jual beli emas, wala yajuzu ijra'a al-murabahati mu'ajjalan 'ala adh-dhahab, tidak boleh, haram bila objeknya emas dilakukan murabahah yang tidak tunai. Nah, maka aneh saja kalau ada orang yang mengatakan ya, dan itu ada lembaga fatwa Indonesia yang mengatakan boleh. Wallah ta'ala a'lam. Semoga mereka kembali kepada agama Allah, ya, dan memahami pendapat semua para ulama di dunia. Wallah ta'ala a'lam. Jazakumullah khair. Demikian yang bertanya, barakallahu fik. Dan kami akan pertanyaan kembali via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pengurus dan bendahara di sebuah musola, dan alhamdulillah ada dana-dana sosial yang memang sampai ke musola untuk kemakmuran musola ini. Selama belum digunakan, maka saya suka memanfaatkan atau meminjam uang musola untuk keperluan pribadi atau untuk membeli satu komoditi untuk kemudian dijual kembali, dan pasti akan saya kembalikan sesuai dengan jumlah yang saya pinjam. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Haram. Anda tidak amanah. Anda diamanahkan untuk menjaga, bukan untuk memutarnya. Masyaallah. Nah, maka cara bertobat, jawablah Ta'ala alam berdasarkan asal dari Ibnu Khattab, kembalikan seluruh dan keuntungannya. Berdasarkan asal Ibnu Khattab dirakan Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, bahwa Abdullah bin Umar dan Ubaidullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ikut dalam sebuah peperangan di negeri Irak. Ketika pulang melewati Kufah, mereka bertemu, mampir di Kufah, bertemu dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Lalu Abu Musa yang menjadi gubernur di sana, amir di sana, menitipkan uang untuk Baitul Mal diserahkan oleh dua anak khalifah. Hai Abdullah bin Ubaidillah, uang ini bawa serahkan kepada Amirul Mukminin. Ya, tapi kata Abu Musa, silakan Anda beli barang di sini. Nanti jual di sana. serahkan pokoknya kepada Umar. Walaupun Abu Musa mengizinkan, dan Abu Musa kenapa beliau izinkan? Karena kalau uang diserahkan, ini bukan sekarang petugas negara. Paham? Kalau dirampok di jalan, ada tanggung jawab mereka harus mengganti? Tidak. Karena mereka dirampok. Ya? Bukan karena kelalaian mereka. Kalau tercecer mungkin iya harus mereka ganti. Sekarang mereka dirampok, uang mereka sendiri pun hilang. Apakah ada kewajiban? Tidak. Tapi kalau diberikan uang dan mereka putar menjadi barang, sekarang harus mereka ganti kalau hilang ataupun rugi. Di sini kecerdasan Abu Musa al-Asy'ari. Ya, itu yang dilakukan oleh kedua anak khalifah tadi. Dibelinya barang, kemudian dibawa kemudian dan dijual. Sampai di Madinah, maka mereka mengisahkan kepada Umar. Kata Umar, apakah seluruh yang ikut dalam perjalanan jihad perang tadi mendapat pinjaman yang sama? Kata mereka, tidak. Kata Umar, "In kuntuma ibnai amiril mu'minin." Apakah karena kalian berdua anak Amirul Mukminin dapat pinjaman? Kembalikan pokok dan seluruh keuntungannya ke Baitul Mal. Karena Anda telah berbuat kezaliman. Ya? Maka Abdullah bin Umar Ubaidil Abdullah diam saja. Ya? Maka hal ini penting diperhatikan. Karena kalau seperti ini dibiarkan, ya, Masya Allah, dikumpulkannya dana kaum muslimin, mari kita kumpulkan dana untuk membantu saudara kita yang kelaparan di Afrika, segala macam. Terkumpul 1 miliar. Wah, saya bisniskan dulu lah. Dia, mungkin dia mengatakan, saya udah hubungi pihak yang kemana saya kirim, ternyata belum ada jawaban, masih 5 hari. Ditaruh dia namanya beli, atau taruh saja di lembaga keuangan, diambilnya bagi hasilnya. Haram bagi dia ini. Masya Allah. Ya, karena dia diamanahkan. Artinya tidak boleh digunakan apa-apa. Tidak boleh digunakan apa-apa. Hmm. Wallah ta'ala. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Dan pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa pertanyaan sama sampai dan setelah menjawab, kita berikan kesempatan via telepon kembali. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Baik, kami sampaikan kembali, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan muamalah. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nani di Depok, Pak. Silakan Ibu Nani. Mau tanya begini, Ustaz. Ada nenek buyut punya tanah 3.600 meter. Nenek buyut itu apa artinya, Ibu? Nenek dari nenek saya. Sebentar. Lama. Ibu punya ibu atau bapak? Ibu dari ibu saya punya ibu, terus ada ibu lagi. Iya, tanya. Sekitar 3.600 meter, tergadai tahun 1945, terus ditebus oleh salah satu anaknya, punya anak kan 3 itu, senilai 3.000 rupiah. Ditebus 3.000 rupiah? Ya, tahun 1945. Terus? Sekarang mau dijual dengan harga 1 miliar itu, Stan. Itu anaknya yang nebus itu cucunya sekarang ya, beranggapan kalau nilai 3.000 itu dikonversi sekarang itu ya, nilai 1 miliar. Jadi semua hasil jual beli itu akan diambil semua. Nah, itu bagaimana ya, Ustaz, ya secara hukum syariatnya? Haram bagi dia. Apakah ini zalim nama dia, Ibu? Apakah harus dibagi 3 apa? Bukan benar? Dibagi 3, Ibu. Sekarang nenek itu yang buyut tadi, dia pinjam uang berapa untuk penggadaikannya? 3.000. 3.000 rupiah. Iya. Lalu sekarang dibayarkan 3.000. Tahun 1945. Iya, tak apa-apa. Tahun 1945 tadi dibayarkan 3.000 oleh salah seorang anaknya. Iya. Hak si anak ini 3.000 rupiah, bukan tanah. Oh, begitu. Tanah tadi dibagi waris. Tapi sebelum bagi waris, dia mengambil 3.000 tadi. Sekarang 3.000 per hari ini. Kalau dibayar 3.000, bukan dikonversi. Sebentar, 3.000. Sebentar dulu. Oh. Ibu sih mau dengar pendapat saya atau ya. Iya. Kalau 3.000 rupiah per hari ini, tiga receh yang enggak ada harganya itu, yang dimainin anak-anak bayi, maka tidak mungkin dibayar 3.000. Iya. 3.000 itu berarti terjadi inflasi yang besar-besaran, hiperinflasi. Dikembalikan kepada harga barang yang tetap. 3.000 pada tahun 45, Ibu, itu dapat emas berapa gram? Oh, gitu. Berapa gram? Anggap umpamanya dapat seharga sekilo. Hah? 3.000 itu sama dengan sekilo emas. Cari, biasanya adalah biasanya ada data dari BI di internet, coba tahun 45 harga emas per gramnya berapa. Biasanya ada di internet, biasanya BI mengeluarkan data itu. Anda umpamanya sekian, 3.000 sama dengan sekilo emas. Ya. Sekilo emas sekarang berapa? 550 juta umpamanya. Maka hak dia bukan semua tanah. Sekarang tanah mau saya jual, kami jual, para ahli waris yang lain, kami 550 juta ambil oleh Anda. Ya, sisanya milik ahli waris yang lain. Dia juga akan dapat pembagian dari waris. Oh, dibagi tiga. Kok dibagi tiga? Tadi anaknya tiga, Ustaz. Ah, tadi anak tiga laki semuanya? Ada perempuan. Perempuan berapa orang? Dua. Laki satu. Perempuan tiga-tiganya. Ah, perempuan tiga-tiganya betul dibagi tiga. Iya. Ya. Baik. Orang tuanya ketika nenek buyut tadi meninggal, orang tuanya nenek buyut tadi sudah meninggal juga? Dia sudah meninggal. Ya udah, baik. Cukup saja, Bu. Demikian Ibu Nani, ada Iya. Cukup jelas? Iya, makasih, Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan untuk satu telepon terakhir mungkin di kesempatan pagi ini, silakan di 0218236543. Ya, halo. Baik, kami sampaikan kembali dalam pembahasan muamalah, kami berikan kesempatan di via telepon. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Adi Mansur Subang. Silakan Pak Adi Mansur. Silakan Pak Adi. Silakan. Subang. Saya seorang pedagang, Ustaz. Iya, Masya Allah. Masalah zakat nih. Iya. Saya itu kalau zakat itu hold-nya kan setahun. Iya. Tapi saya kalau datang barang satu mobil, perkiraan untung saya kurang lebih 1 juta. Iya. Saya langsung dikeluarin. Iya. 50.000 misalnya, Ustaz. Apakah boleh itu begitu? Tidak. Terus kedua, terus setiap tahun saya ngeluarin zakat. Iya. Yeah. Masalahnya dok, apa Ustaz, saya nggak ngitung-ngitung, apa nggak diperhitung-hitung begitu, perkiraan aja Ustaz. Iya. Yeah. Gimana Ustaz? Salah. Kita dalam beribadah tidak bisa perkiraan-perkiraan. Menurut kita sudah lebih, kalau memang lebih nggak ada masalah, tapi kalau kurang nanti bayar lagi di akhirat. Agar tidak salah, hitung yang benar. Cara menghitungnya Pak Adi. Halo? Ya. Ya. Pak Adi jual belinya apa? Barang. Barangnya apa? Keramik. Ustaz. Keramik. Baik. Hanya keramik saja atau ada yang lain? Nggak ada. Baik. Sekarang Pak Adi, pada mulai usaha awal, pembelian barang pertama, ingat-ingat. Ya. Ya. Itu berapa modal Pak Adi? Sampai 85 gram emas atau tidak? Kapan mulai usaha Pak Adi? Udah lama, tahun 2000. Tahun 2000. Pada tahun 2000 tersebut, berapa keramik yang ada Pak Adi beli? Saya modalnya dikasih orang amanah, Ustaz. Tapi setiap datang barang, saya cepat-cepat dikeluarin zakatnya, dok. Loh, sebentar, saya mau pelan-pelan dulu. Berapa di, modal dikasih orang amanah tadi berapa? Satu truk. Berapa rupiah? Satu truk itu berapa rupiah ya, di waktu kalau itu? Kalau dulu ya sekitar 20 juta. Dok. 20 juta itu berapa gram emas pada tahun 2000 itu? Wah, saya kurang tahu. Hanya keuntungannya. Sebentar. Berarti Pak Adi tidak akan mengeluarkan zakat yang uang sendiri mulai, itu kan itu uang amanah orang kan ya? Ya. Itu biar dia ngeluarin zakatnya. Kapan Pak Adi dengan uang sendiri mulai? Saya nggak punya modal, Ustaz. Sampai sekarang? Hanya dipercaya orang. Nggak sampai sekarang juga begitu? Iya. Ya. Kalau tidak punya modal, hanya rupiah yang berarti Pak diterima sekian persen kan ya? Ya. Ya. Rupiah yang Pak dimiliki, ya, dalam penjualan beli barang ini berapa rupiah? Nominalnya sekarang, maaf saya kalau boleh tahu, sampai umpamanya 50 juta. Pokoknya gini Ustaz, saya tuh enggak kira. Jadi gini, maaf nih Ustaz. Saya tuh satu terus itu keuntungan misalnya Ustaz 1 juta. Ya. Ya, misalnya 1 juta tidak sampai nisab. Dia bukan haul saja, nisab juga harus. Nisabnya adalah 85 gram emas. Sekarang uangnya senilai 50 juta umpamanya. Atau 45 juta. Ya. Pak Adi baru punya uang 1 juta belum wajib. Oh gitu. Oh Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalau dikumpulkan setahun gimana Ustaz? Misalnya kan ada setahun. Ya kan makanya saya tanyakan, berapa sekarang nominal di tangan Pak Adi? Habis kata dari 1 juta kepake habis, kepake habis. Berarti kan gak ada yang setahun. Kalau Pak Adi katakan setahun saya 12 juta belum sampai nyesap juga. Oh gitu. Ya, anggap setahun kali 30 juta juga belum sampai nisab. Anggap per hari jual itu sampai umpamanya 5 juta kali 12, 60 juta sampai nisab. Sampai. Sampai. Tapi di tahun di, tapi setiap hari kepakai terus uangnya. Iya. Kan belum haul namanya. Oh gitu. Oh Masya Allah. Terus gini Ustaz, ya. Kan, tapi kalau mau bersedekah silahkan, gak ada yang melarang. Jadi gini Ustaz, saya tuh niat kan semuanya tergantung niat. Ah sedekahin ah ini 25 ribu misalkan dari 1 juta untungnya di sedek apa dijakatin 25 ribu. Ah ditambahin ah buat sedekahnya jadi 50 ribu. Saya kasih langsung. Jadi niatnya zakat sama sedekah dibersihin dulu harta tuh. Saya tuh begitu biasanya dokter apa Ustaz dari dulu gitu. Jadi menurut syariat Islam gimana? Salah, itu bukan dihitung zakat, tapi dihitung sedekah biasa. Oh. Karena zakat tidak bisa dengan niat saja, ada aturannya. Oh, gitu. Ya, kalau maunya Pak Adi, ah saya haji, ah niatnya berhaji, lalu pergi ke Mekah, ya di sana tidak ke Arafah, tapi pergi maunya ke Jironah doang, atau pergi ke Gua Hira doang selama 45 hari. Hah? Niatnya haji sampai tidak. Maka jadi, selain niat tentu ada aturan yang harus kita ikutin dalam syariat ini. Kalau cukup niat saja maka Allah tidak akan menurunkan Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Allah menurunkan satu kata saja. Innamal a'malu binniyat. Sudah, buat sajalah semuanya. Yang penting niatnya ibadah. Jadi Ustaz mesti diukurin setahun. Sekarang saya jelaskan. Tadi tadi sekemat dengar dulu. Kalau cara menghitungnya benar dengar dulu. Ya. Dapat hari ini keuntungan 5 juta. Ya. Habis kepakai tinggal 4 juta. Akhir bulan ngumpul umpamanya 10 juta. Sampai nisab belum. Ada kewajiban zakat tidak? Kemudian bulan kelima alhamdulillah 50 juta. Paham Pak Adi? Sampai nisab sampai. Ada kewajiban zakat? Tidak. Kenapa? Karena belum setahun. Ya. Baru hari ini 50 juta. Ini uang tersimpan terus. Ya, masuk lagi bulan depan umpamanya 10 juta lagi. Kepakai lagi atau masuk terus. Tahun depan karena bertambah terus alhamdulillah enggak ada pengeluaran yang besar, tahun depan ngumpul 70 juta. Ya, tahun depan itu adalah kalau pakai tahunnya Masehi kurang 11 hari. Andai umpamanya tadi hitungannya 1 Januari 2016. Maka 1 Januari 2017 kurang 11 hari berarti Desember 2016 tanggal 20 atau 19 atau 20. Maka Pak Adi itu lihat sekarang berapa uang saya? Oh, alhamdulillah 70 juta. Dikali 2,5% dari 70 juta dikeluarkan zakatnya sebesar itu. Jelas sekarang Pak Adi? Ya. Allah ini enggak boleh Ustaz saya perkiraan-perkiraan. Bukan gitu. Tidak boleh, tapi tidak wajib. Oh, tidak wajib. Ya. Ini niat saya tuh pengen bersih dong Ustaz itu. Ah, cepat-cepat ah dikeluarin gitu. Itu namanya sedekah. Oh, sedekah. Tak pun dikeluarkan Anda belum wajib, sudah bersih. Yang dikeluarkan yang membersihkan diri itu sesuatu yang wajib. Ya. Allah barik fiikum wa barik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Mungkin nanti Ramadan kita diskusi tentang zakat saja. Nah, insyaallah saja. Karena kebutuhan kaum muslim biasanya besar kalau dekat Ramadan. Dan dekat. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir dari Pak Adi. Jazakallahu khair, dan sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Ya, semoga kaum muslimin dan kaum muslimat dalam mentaati Allah azza wa jalla selalu berdasarkan syariatnya. Bukan dengan modal niat yang baik serta husnuzan saja, tapi ada tuntunan-tuntunan syariat yang harus kita lakukan dan kita ikuti. Semoga ada manfaat. Wabillahi taufiq.